Al-Adab al-Mufrad lil-Imam al-Bukhari bisyarah al-Syeikh Zaid al-Madkhali. Ya, seperti biasa, silakan disetorkan dulu hafalannya. Hafalan hadis yang kemarin ada? Belum, belum nambah. Ya sudah. Langsung saja dibaca hadis yang berikutnya. Siapa kiranya? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab man sami'a bi fahishatin fa afsyaha. Bab orang yang mendengar kekejian kemudian menyebarkannya. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala al-qa'il al-fahishata walladhi yushi'u biha fil ithmi sawa. Dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, orang yang berkata keji dan orang yang menyebarkannya sama dosanya. Alladhi yushi'ul fawahisha waqi'un fi kabirati min kabairid dunubi. Dan yang mereka menyebarkan perkataan-perkataan keji terjatuh di dalam bentuk dosa besar. Walladhi yuhibbu an yasma'aha wa yanshuraha dakhilun fil ithm. Dan yang suka mendengarkan ucapan-ucapan keji dan menyebarkannya masuk di dalam perbuatan dosa. Wa qad jaa'a fil Qur'anil Karim innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Sebagaimana yang telah datang di dalam Al-Qur'an Karim, sungguhnya mereka-mereka yang suka untuk menyebarkan perkataan-perkataan keji di tengah-tengah kaum mukminin, mereka mendapatkan adab yang pedih. Fala yajuzu li ahadin an yushi'al fahishata, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menyebarkan omongan keji. Wal jadiru bidzikri annahu laysa minal manhi anhu al akhdhu ala aidi sufaha'i min dhukuri mendukuril ummati au inathiha mimman ya'mal fawahisha. Dan yang pantas untuk disebutkan, sungguhnya bukan dari perkara yang dilarang, yaitu menghalau kehendak orang-orang bodoh dari kalangan laki-laki umat ini atau dari kalangan wanitanya, dari mereka-mereka yang berbuat kekejian. Faman kana ya'mal fawahisha la yutrak, karena kalau turika lasdada min hadha asy-syarr min hadha asy-syarr wa la sa'a ila ghairihi wa aghdaba Allah tabaraka wa ta'ala. Maka siapa yang berbuat keji, perbuatan keji tidak bisa dibiarkan, karena jika dibiarkan akan bertambah kejelekan dan akan menyebar kerusakannya, dan Allah murka. Karena Allah yakrahul fahishata wa ahlaha, karena Allah membenci kekejian dan pelakunya. Idza ulima ma sabaqa fa innal ladzi yajibu satruhu huwa ma alamma bihi almu'minu min dhanbin. Apabila diketahui apa yang telah lalu, maka wajib untuk ditutupi, yaitu apa yang telah terjatuh dari seorang mukmin dari perbuatan dosa. Wa 'alima anhu ba'dun nasi walakinnahu taba wastaghfara wa anab. Dan telah mengetahui pula sebagian manusia, akan tapi dia telah bertobat dan minta ampun kepada Allah dan kembali kepada Allah. Fa hadza la tusya'u anhu al-fahishata, maka yang ini tidak boleh disebarkan kejelekannya. Bal yastaru 'alaih, bahkan ditutupi. Wa amal muksiru minal fasadi fil ardi wal mujahiru bil fawahishi wal ma'asi fahada la yutraku fid daulatil islamiyyati. Adapun yang mereka banyak berbuat kerusakan di muka bumi dan terang-terangan dalam berbuat kekejian-kekejian dan maksiat-maksiat, maka yang ini tidak bisa dibiarkan di negeri kaum muslimin. Bal yajib an yukhada ala yadi hatta la yata'adda syarruhu ila ghairihi, bahkan wajib untuk dihalau perbuatannya, kehendaknya, sampai tidak menyebar kejelekannya kepada yang lainnya. Jazakallahu khaira. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu man sami'a bifahishatin fa'afshaha. Bab tentang siapa yang mendengar fahishah, perbuatan fuhash, yaitu ma yashtadda qubuhuh, mithlu zina, ma yashtadda qubuhuh, sesuatu yang kejelekannya itu mencapai puncak, seperti zina dan yang lainnya. Fa'afshaha, kemudian dia langsung menyebarkannya. Bab tentang siapa yang mendengar perbuatan keji. Fa'afshaha, kemudian dia menyebarkannya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hendak menyebutkan bahwasannya di antara yang bertentangan dengan akhlakul karimah wa adabul islamiyah adalah ketika seseorang mendengar satu kejadian, satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan dosa, kemudian dia langsung menyebarkannya. Ya. Dilarang seperti ini. Ya. Apakah perbuatan tersebut terjadi ataupun tidak? Ya, apakah perbuatan keji tersebut terjadi ataupun tidak? Sama-sama keduanya dilarang. Ya, kalau tidak terjadi ternyata apa yang dia sebarkan tersebut, ya maka dosanya adalah besar, sangat besar. Sebagaimana dalam ayat yang disebutkan pada syarah, innal ladzina yuhibbun an tashi'a al-fahishah fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang suka untuk tersebar al-fahishah, perbuatan jelek, perbuatan keji di tengah-tengah kaum mukminin, lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang pedih di dunia. Dengan apa itu? Dihukum had, cambuk. Berapa kali? 80 kali cambukan. Wal akhirah, dan azab pedih di akhirat. Juga Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhadis bikulli ma sami'. Cukup seorang itu dikatakan sebagai seorang pendosa ketika dia menyampaikan segala apa yang dia dengar, menyebarkan setiap apa yang dia dengar. Jadi beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hendak menjelaskan dengan bab ini bahwasanya menyebarkan perbuatan al-fuhsh, apakah itu terjadi atau tidak, adalah terlarang. Ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad, qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, qala haddatsana Wahab ibn Jarir, qala haddatsana Abi, qala sami'tu Yahya ibn Ayyub an Yazid ibn Abi Hubayb عن يزيد ابن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله عن حسان ابن كريب عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. Di sini asarnya dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anh, salah seorang khalifatul Rashid. Beliau radhiyallahu ta'ala anh berkata, القائل الفاحشة. Ya, al-qail al-fahishah, orang yang mengucapkan ya, al-fahishah, perbuatan al-fuhsh. Ya, orang yang menceritakan perbuatan keji yang terjadi. Ya, walladhi yushi'u biha, dan yang menyebarkannya. Fil ismi sawa, dalam dosa sama. Ya, yang pertama yang memulai, dia terkenai dosa. Dan yang kedua pun yang menyebarkannya juga terkenai dosa. Bahkan terkadang yang kedua ini jangkauan penyebarannya lebih luas daripada yang pertama. Ya, ketika seorang ya berbicara, menceritakan perbuatan keji terjadi, kemudian disampaikan kepada orang lain, dan ternyata orang lain ini lebih mampu untuk menyebarkannya sehingga tersebar luas ya di tengah-tengah kaum muslimin berita tentang al-fahishah. Yang seperti ini dilarang. Ya. Kita lihat syarahnya dari beliau rahimahullah taala, alladzi yushi'ul fawahisha waqi'un fi kabiratin min kaba'iriz dzunub. Ya, sebelumnya al-qa'il. Itu alif lam apa? Si mausul. Mausul ismi dia, alladzi qala al-fahisha. Ya. Alladzi yushi'ul fahif alladzi yushi'ul fawahish. Orang-orang yang menyebarkan ya, perbuatan, berita-berita tentang perbuatan keji. Waqi'un fi kabiratin min kabairiz dzunub. Maka dia terjatuh dalam dosa, dari dosa-dosa besar. Walladzi yuhibbu an yasma'aha wa yanshuraha dakhilun fil itsmi. Dan orang yang suka untuk mendengarkannya, kemudian menyebarkannya, dia juga masuk ke dalam dosa. Ya, tentunya yang pertama terus dia mendapatkan apa? Dosanya. Ya, karena dia yang mulai sehingga tersebar luas berita tentang al-fuhash, perbuatan keji, tentang kaum muslimin di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal misalkan tidak terjadi ataupun terjadi, cuma kaum muslimin tadi yang terjatuh dalam dosa perbuatan keji sudah bertobat. Ya. Waqad ja'a fil Qur'anil Karim, dan sungguh datang dalam Al-Qur'anul Karim ancaman keras dari perbuatan suka menyebarkan perbuatan keji. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka, senang untuk tersebar perbuatan keji di tengah-tengah kaum mukminin, lahum 'adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Ya na'udzubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan seperti ini. Ya, manusia, ya mereka-mereka yang jauh dari bimbingan Islam, dari adab Islam, suka untuk mendengarkan berita-berita yang menarik, padahal berita tersebut ya berisi apa atau mengandung dosa dari dosa-dosa besar. Ya. Fala yajuzu li ahadin an yushi'a al-fahishata, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menyebarkan perbuatan keji yang terjadi, yang menimpa salah seorang dari kaum muslimin. Wal jadiru bidzikri annahu laysa minal manhi 'anil akhdhi 'ala aydi sufaha min dzukuril ummah aw inasiha mimman ya'malu al-fawahisha. Dan yang pantas atau layak disebutkan di sini yaitu bahwasanya tidaklah termasuk perbuatan dilarang untuk menangkap. Iya. As-sufaha, menghentikan mereka perbuatannya orang-orang yang bodoh. Iya. Min dzukuril ummah, dari kaum laki-laki dari umat ini, au inasiha, ataupun dari kaum wanitanya, yang mereka suka berbuat jelek, berbuat keji, yang terkadang juga terang-terangan mereka memperbuatnya tanpa rasa malu dilihat manusia, bahkan sengaja, na'udzubillah. Maka pantas ya orang-orang seperti ini untuk kita laporkan kepada mereka, para penguasa yang mereka berhak untuk menindaknya. Mimman ya'malul fawahish, dari orang-orang yang suka berbuat keji. Faman kana ya'malul fawahish la yutrak, maka siapa saja yang suka berbuat keji dan dia mempertontonkan bahkan perbuatan tersebut, la yutrak, tidak boleh dibiarkan. Li'annahu law turika lazdada min hadha syarr wa la asa'a ila ghairihi wa aghdaba Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dikarenakan seandainya kalau orang tadi yang bodoh tadi dibiarkan, niscaya akan bertambah ya jadi min hadha syarr, ya lazdada min hadha syarr, semakin jadi kejelekannya. Wa la asa'a ila ghairi, dan niscaya dia akan berbuat jelek, ya membikin kejelekan bagi orang lain. Wa aghdaba Allah tabaraka wa ta'ala, dan akan membikin murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemadharatannya menimpa dua sisi, yaitu apa, kepada kaum muslimin, dan juga membikin murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghar wa ghairatullah an ya'ti al-mar'u ma haram. Allah itu cemburu. Ya. Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu muncul tatkala hambanya mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita juga harus cemburu ketika perkara-perkara haram dikerjakan, diperbuat. Ketika batasan-batasan Allah dilanggar, kita harus cemburu. Ya, kita laporkan kepada yang berwenang, jangan kita biarkan. Ya, karena mereka adalah para perusak di muka bumi ini. Li'anna Allah yakrahul fahishata wa ahlaha, karena Allah Subhanahu wa ta'ala membenci al-fahishah, perbuatan keji. Ya, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya'muru bil adli wal ihsan, memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Segala kebaikan apa saja masuk ke dalam perintah ini. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil dan ihsan, berbuat baik kepada sesama. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah melarang kalian dari perbuatan keji dan kemungkaran. Segala macam kemungkaran, kejelekan masuk di dalamnya. Idza ulima ma sabaqa fa innal ladzina yuhibbu sitrahu huwa fa innal ladzi yajibu satruhu huwa ma alamma bihil mu'minu min dhanbin wa 'alima 'anhu ba'dun nas walakinnahu taba wastaghfara anaba. Jika telah diketahui apa yang telah lewat, jika telah dipahami apa yang telah lewat dari adanya larangan untuk kita menyebarkan perbuatan keji, ya, dan diperintahkannya kita ketika kita menjumpai mereka-mereka orang yang suka berbuat keji untuk kita laporkan kepada yang berwenang. Fa innal ladzina yajibu satruh, sesungguhnya orang yang wajib untuk ya kejelekannya ditutup adalah orang yang alamma bihil mu'min, yaitu seorang mukmin yang dia terjatuh ke dalam dosa. Wa 'alimanhu ba'dun nas, kemudian dosanya tadi, perbuatannya tadi yang keji diketahui oleh sebagian manusia. Walakinnahu taba wastaghfara wa anaba, akan tetapi dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, wastaghfara, dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa anaba, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan-ketaatan dan beragam pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tampak taubatnya pada lahirnya. Makanya seperti ini keadaannya dari kaum mukmin yang terjatuh dalam fahishah. Fahadha la tusya'u anhul fahishatu, maka orang yang semacam ini tidak boleh kejelekannya, perbuatan kejinya itu disebarkan. Ya, tidak ada faedahnya, terlarang. Bahkan akan membuat orang tadi yang bertaubat, akhirnya dia dikhawatirkan menjadi ragu dia. Ya, akhirnya bisa jadi menyebabkan taubatnya tadi kurang serius, karena sudah terlanjur ya disebarkan. Semua orang menjauhi, semua orang mencela dia, akhirnya dia menjadi lemah. Ya. Dan juga dikhawatirkan akan menarik yang lain untuk berbuat yang semisalnya. Mereka tidak tahu menahu tentang perbuatannya, kemudian diceritakan, akhirnya dia juga menginginkan, ya na'udzubillah. Bal yustar 'alaihi, bahkan yang wajib adalah untuk ditutupi kejelekannya tadi. Wa ammal mukthir minal fasadi fil ardi wal mujahir bil fawahishi wal ma'asi fa hadza la yutraku fid daulati al-islamiyah. Adapun orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi ini, wal mujahir, dan terang-terangan untuk berbuat ya dengan perbuatan-perbuatan keji, wal ma'asi, dan kemaksiatan, fa hadza la yutrak, maka model orang yang semacam ini tidak boleh dibiarkan. Fi daulah al-islamiyah, di negeri Islam, di negeri yang kebanyakannya kaum muslimin. Ya. Na'udzubillah, ya, kita dapati fenomena-fenomena yang buruk dari kerusakan akhlak sebagian manusia, bahkan muda-mudi kaum muslimin, mereka dengan tanpa rasa malunya menampakkan, mempertontonkan ya kejelekan-kejelekan mereka, perbuatan-perbuatan keji mereka, apakah di jalan ataupun melalui media-media yang ada. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya, ini terancam ya dengan ancaman Nabi alaihi salatu wasalam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahir. Ya, setiap umatku masih mungkin diampuni dosanya, illa al-mujahir, kecuali mereka-mereka yang mujahir, terang-terangan menampakkan perbuatan keji dan dosanya. Na'udzubillah. Hal ini disebabkan karena hilangnya rasa malu, tercabutnya rasa malu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kalian tidak malu, silahkan kalian berbuat sesukamu. Di antara faedah hadis ini, kata ulama, adalah bahwasanya mereka, orang yang tidak memiliki rasa malu, akan berbuat sesukanya, semaunya, sehingga keadaannya tidak jauh dengan binatang. Na'udzubillah. Bal yajibu an yu'khadha 'ala yadihi hatta la yata'adda syarruhu ila ghairihi, bahkan wajib untuk ditangkap, dihentikan perbuatan orang-orang tadi, hatta la yata'adda syarruhu, sehingga kejelekannya tidak menimpa orang lain. Ya. Dengan ini selesai syarah penjelasan dari hadis ini, yaitu ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Sekarang kita masuk kepada hadis berikutnya yang ke-325. Iya, silakan Manil Qari. Qala al-Imam al-Qari rahimahullah, haddatsana Muhammad qala haddatsana Bishr bin Muhammad qala haddatsana Abdullah qala haddatsana Ismail bin Abi Khalid an Shubailan bin Auf qala kana yuqalu man sami'a bi fahishatin fa afshaha fa huwa fiha kalladhi abdaha. Dari Syubail bin Auf dikatakan, barang siapa yang mendengar kekejian kemudian dia menyebarkannya, maka dosanya seperti orang yang memulainya. Qala syarih hikayatul kalami wa nashruhu mimma yata'allaqu bil fawahishi la yajuzu an yatanawalahu an-nasa bil hadithi wal ifsha. menukilkan sesuatu perkataan dan menyebarkannya apa yang terkait dengan kekejian, maka tidak boleh menyampaikan kepada manusia dengan perkataan atau penyebaran. Wattafaqquh bi'aradin man qad yulimu bidzambin fayatuba minhu. Dan orang dan menjatuhkan kemuliaan orang yang terjatuh ke dalam dosa padahal dia telah bertobat darinya. Wal yajibu satruhu, bahkan wajib untuk menutupinya. Faman abdaha fahuwa athimun, barang siapa yang memulainya maka dia berdosa. Faman sami'aha wa naqalaha wa asha'aha fahuwa athimun, barang siapa yang mendengarnya dan menukilkannya dan menyebarkannya maka dia berdosa. Ai fakilahuma fil ismi sawa, yaitu keduanya dalam dosa sama. Wa yaru annahu idza qadha al-hala wal al-bayani 'anil fakhishati wa sahibiha kash-shahadati mathalan, fala haraja 'ala man bayyanaha wa ablaghaha man ya'khudhu 'ala aydi sufaha'i minan nas. Selain dari orang yang menjelaskan keadaan dari kejelekan dan pelakunya sebagaimana seperti persaksian misalnya, maka tidak ada dosa bagi orang yang menjelaskannya dan yang menyampaikannya, dan orang yang menghalangi dari tangan-tangan orang yang bodoh dari kalangan manusia. Insyaallah hara. Thumma qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Muhammad qala haddatsana Bishr ibn Muhammad qala haddatsana Abdullah qala haddatsana Ismail ibn Abi Khalid an Shubail ibn Auf qala kana yuqal man sami'a bi fahishatin fa afshaha fahuwa fiha kalladhi abdaha. Dari Shubail ibn Auf, beliau menceritakan kana yuqal, dulu di zaman salaf dikatakan oleh mereka as-salihun min salafina as-salih, dikatakan oleh mereka para ulama salaf, kana yuqal man sami'a bi fahishah, siapa saja yang mendengar ya perbuatan keji ya, fafshaha, kemudian dia langsung menyebarkannya, fahuwa fiha kalladhi abda'aha, ya maka dia hukumnya sama seperti orang yang pertama kali menukilkannya. Ya, siapa yang mendengar bi fahishah, ya ucapan tentang terjadinya perbuatan keji, fafshaha, kemudian dia sebarkan, maka dia kalladhi abda'aha, dalam hal dosa sama dengan orang yang pertama kali menukilkannya. Ya, qala syarih